Dadang tak kunung. Lah. Selamat. Biang ku nek. Paras dang. Pangestu. Ya Kang Januga, alhamdulillah sehat. Itu ngomong-ngomong arep iki. Arep jalan-jalan Kang Don. Jalan-jalan mendi? Aing jago. Iki karo wae iki neta. Yakin jawabane arep nusul. Kan wis mangkat dikit karo rombongan. Rombongan para sesepuh pada nunggu ning kana Kang Jon kabaran. Rombongan sing telu kagung. Sing telu kagung, sing kelayan, sing kecomberan, sing gebang. Wah, kumpul kabeh. Soale apa sih? Jebon. Lagi. Oh. Iya. Jalan. Kita gak kini sebenarnya paling cerbon. Ya usahnya Bang Mon bareng Bayu. Bareng Kang Jon ya. Kabaran. Yakin singarannya Kang ora disangka-sangka. Benar. Dalane sing ndi iki? Ya biasa lewat Gunung Jati. Sayu. Niat kula badhe tapak kurma tepi pun ngelonan cinanci ke Gunung Jati. Cidang. Tapakane para wali pengguga Islam sejati. Nerusakan ajarane para titik-titik ya. Iya, aja sampai punah. Intang kula pusti-pusti awan bayi. Surya medal sakti wetan samurup bumi wang kulon. Kembang waru kuliang sabah bumi. Ling langka manusia kang lang deng selawase kabeh bakal kapendhem mengku mulane kang duweni rasa rumasa sareneng kang wis dipai nikmat kang wis gumelar ning buana panca tengah buana panca tengah. Mulai mancing ning jalan kejasa melenggok mulun ngidul maning liwat Gunung Seri jedang ngidul setinggi Waikin lagi lepus be kau tu. Berumur si dia siapa? Menak cinggol lama. Si dia siapa kan samping? Si cinggol umur kuning. Ah, Pak Herman. Kan si cini. Kan Paul Jana, Pak Arjana. Sekini ning kandang hau. Mau neng karang ampel ya? Karang ampel ngali Jati Barat. Sekini ning kandang hau. Ayah, ayo dah. Wong tua karo wong tua, tapi aja disangka Kang Jon. Senajan wong nom, kudu duweni kepengen. Ya beli. Iya. Pokoknya kudu dilestarikan lah. Jadi si model-model gula sampean ini kudu dilestarikan. Waduh aja hilang. Aja sampai punah. Thank you. digoyang-goyang. wiwile setitik cu, supaya pada goyang berada pada lara. Ya baik dengan dia nane dang dharma kula langgari tukang ayas umaciri pasolatan Lembang.